Jadi yang lebih romantis kadang yang pacaran. Kenapa yang pacaran lebih romantis daripada yang sudah menikah? Oh, ini luar biasa, syahwat semua isinya. Nafsu luar biasa. Maka ketika berpacaran pasti yang laki-laki kejar itu cuma keindahan tubuh dari seorang pacarnya itu. Seandainya pacarmu mengatakan aku akan menikahimu 5 tahun lagi, dusta. Seandainya ia akan mengatakan engkau cinta aku cintamu selama-lamanya, dusta. Selama masih berpacaran, dusta. Pembuktian cinta yang paling benar adalah ketika sudah menikah. The real man itu mengatakan saya terima nikah. Laki-laki yang sejati yang akan mendatangi rumahmu bersama orang tuamu untuk kemudian mengatakan cintanya dan kemudian mengikat cintanya dengan lebih indah, insyaallah.